yuzalu adah muhakkamah al yaqinu al masyaqqatu tajlibu taysir, ya, al masyaqqatu tajlibu taysir. Yang kelima, an yaqin la yuzul bisyak. Itulah lima kaidah inti, ya. Ada manzumahnya itu, antum belum hafal enggak manzumahnya? Hah? Sudah pernah kan? Nanti di terus yang keenam. Yang keenam apa? Al mashul la ishghal. Yang ketujuh, yang kesembilan. Tasi'ah, yang sembilan sudah. As-saqit la ya'ud. Tujuh, ke delapan. At-tabi'u tabi'. Yang kesembilan masuk kita. Ar-rukhasu la tunatu bisyak. Ar-rukhsah, ya, rukhsah itu adalah toleransi dalam syariat. Ma'na al-qa'idah ar-rukhasu. Antum fokusnya antum itu kalau belajar paham kitab, paham, bukan selesai kitab, paham kitab. Anda masalah, anda paham di kitab yang di luar selain ini. Pokoknya di kitab itu paham. Nah, kalau anda murojaah, anda bisa, anda disuruh jelaskan kembali, anda bisa yang di kitab itu. Ar-rukhsu jam'u rukhsatin, jama' rukhsah. Kutu adhan fu'al rukhas. Wahiyal hukmu thabitu ala khilafil asli li'udhrin. Al hukmu thabit, hukum yang dia ditetapkan menyelisihi hukum asal, menyelisihi hukum asal li'udhrin, sebab adanya udhur. Jadi hukum asalnya, misalkan kalau orang dia mau sholat wajib berdiri menghadap kiblat, ya. Ini hukum asal. Ada keadaan uzur, yaitu dia tidak bisa berdiri. Ya. Kondisi seperti itu, dia diberikan rukhsah namanya. Maka itu adalah hukum yang dia ditetapkan menyelisih hukum asal, karena sebab uzur. Qala fil maraqi, dia menyebutkan datang dari Manzumah al Maraqi Su'ud. Ini kitab jamak manzumah dari Jam'ul Jami'. Rumah dari Jam Jawami', punya Sidi Abdullah Asy-Syinqiti al-Muratani. Warukhsatu hukmun ghayra. Rukhsah itulah hukum yang diubah ila suhulatin li'udhrin qurira. Yang dia diubah menjadi keadaan yang lebih mudah. Sebab uzur qurira yang ditetapkan para ulama ma'a qiyami illatil asli. Namun tetap masih ada sebab hukum asal, itu ar-rukhsah. Kita katakan apa? Seperti tadi sholat, sholat itu dia selagi masih ada akal, ya, masih dia wajib sholat, masih ada akal. Tapi karena dia tidak mampu berdiri, dia boleh sholat tidak ada duduk. Maka dia apa? Dari sulit, yaitu itu berdiri menjadi mudah duduk. Dari wajib Ramadan puasa, nah Ramadan karena dia safar uzur, ya, karena madinah al-masyaqqah, karena membuat dia berat, maka dia boleh tidak berpuasa. Disebutkan syakku, ya, karena dikatakan ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Syak itu apa? Wa taraddud baina amrin amaliyah li ahdima al-akhir, yaitu at-taraddud, sama antara dua perkara, tidak ada yang lebih berat, tidak ada sesuatu yang lebih dibandingkan salah satu yang lainnya. Jadi dia anak, kita katakan anak di sudah suci atau belum, anak sudah hadz tadi. Ana juga sudah berwudu, ya. Tapi syakka, dia ragu. Ya, bersuci dulu baru hadas atau hadas dulu baru bersuci, syak. Berarti ini apa? At-taraddud bain amrain. Ya. Ya, ini syak. Sedangkan hukum syar'i dibangun di atas asyak. Di atasnya al-adzn, ya, minimalnya. Nah, kita katakan sudah mana qaidah berarti annahu idza kana sababur rukhsah mashkukan fihi. Kalau sebab rukhsah, sebab alasan diberikan tansi, itu syak sih, diragukan. Maka fala yajuzul iqdam 'alaiha. Tidak boleh kita ngambil rukhsah. Berarti tidak boleh kita mengambil rukhsah kalau sebab masih syak. Idzil aslu adamu rukhas. Karena hukum asalnya tidak ada rukhsah. Rukhsah itu diberikan pada kondisi dhannul ghalib atau yakin. Kita ya, yakin atau hampir yakin bahwasanya kita memiliki uzur. Ya. Tapi kan kita katakan bahwasanya ar-rukhas itu, rukhsah itu diberikan karena sebab adanya uzur. Tidak bisa, tidak ada uzur. Ya, tidak ada rukhsah yang diberikan tanpa uzur. Maka kita katakan kalau uzurnya ini masykuk. Ya. Contohnya kita posisi sholat berdiri. Ya. Sholat berdiri. Dia katakan kemarin ana pusing. Ya. Ana pusing karena ana paksakan berdiri, ana pisan. Ya. Ana sudah robat, sudah berkurang pusingnya. Berdiri dia sholat. Dia kata, eh, nanti datang lagi ini penyakit saya ini. Kalau misalkan datang lagi, nanti saya pingsan lagi. Duduk dia. Kita katakan duduknya ini tidak berubah. Nah, itu kata kalau saya itu masih dibuka. Beda dengan kemarin. Ya, dengan kemarin. Ketika apa? Ya, terjadi seperti itu. Maka sholatnya setelah itu boleh duduk. Karena sudah terjadi dzalib. Ya. Prasangka kuat, prediksi kuat dia akan seperti itu. Tapi kalau sudah minum obat, dia sudah tidak ada, ya, sakitnya tidak punya sakit-sakit biasa, pusing-pusing biasa, maka kita katakan dia boleh duduk karena itu rukhsah. Ya. Sedangkan hukum asalnya itu tidak ada rukhsah kecuali ada udzur yang yakin atau prediksi kuat. Dalil qaidah istidlalul qaha para fuqaha berdalil dengan istishab. Istishab itu hukum asalnya apa? Itu istishab. Mengambil hukum yang tetap. Mengambil hukum yang tetap. Tidak boleh keluar dari hukum yang tetap. Ketika ada musaw, yaitu kondisi mengharuskan keluar dari hukum asal. Wa wajhu annal khass ala khilafil ardh. Bagaimana kita kata al-istihab itu ya? Jadi dia berpegang dengan hukum asal. Ya. Kita katakan bahwasanya air yang kita tinggalkan sebelum paceklik ini dalam kan suci mensucikan tahir. Ya. Kemudian kita liburan selama sebulan, dua bulan, tiga bulan. Balik lagi. Kita lihat airnya itu masih tetap kondisi seperti semula. Kita katakan bisa jadi ada cicak jatuh, bengkai ini jatuh, bisa jadi ada ini terusnya. Kita katakan itu apa? Itu dasar. Kita katakan hukum asal. Itu asal. Itu hukumnya. Maka katakan wajhu zalika ras al khilfil usul. Karena rukhsah itu menyelisih hukum asal. La yataqiu ilaiha, maka tidak berubah, tidak pindah hukum kepada rukhsah. Dari hukum asal pada rukhsah ila baqin kecuali dengan yakin atau bidzan ghalib atau dengan dzan prediksi kuat. Ya, jadi hanya dua itu, syak enggak. Karena syak itu di antara maratibul idrak yang ketiga. Yang pertama yakin, kedua dzan ghalib. Yang ketiga syak. Di bawahnya lagi. Wa bitali fa iradsu fi sawghi ar-rukhsati fastashibul hukma bi'ad fi'liha. Oleh karena itu, ya, karena kita sudah tahu misalnya rusuh itu adalah keringan yang diberikan karena sebab ada uzur. Uzurnya ini tidak boleh syak, harus uzur ini dhanul ghalib atau yakin. Maka kita katakan fa'idha taradda syakhs, kalau ragu seseorang akan adanya kebolehan rusuh, ya boleh atau tidak ini ragu, maka astaghfirullahaladzim, maka dihukum asal, tidak lakukan dan rukum rukso itu ala khilaf asal, itu menyelisih hukum asal. Nah, ini penting, ini penting banyak digunakan ketika kita safar dan misalnya. Nah, kita ragu ketika kita safar ada atau tidak ada, jangan langsung tayamum, ya. Maka kita tidak boleh berpindah pada rukhsah tayamum, ya, berpindah dari wajib azimah itu dari rukhsah, ya, dari rukhsah kita dari orang air, ya, sekarang rukhsahnya kan tayamum, karena ada air tidak bisa digunakan atau tidak ada air sama sekali. Maka katakan syekh ini bisa gunakan air, bisa. Tapi ana ragu ada enggak air di sini. Ya. Maka kita katakan, tidak boleh dan melakukan rukhsah sampai dia itu dhan ghalib atau yakin. Perinciannya ada di kitab Thaharah. Kira-kira kan ada. Okay. Jadi ragu ya, cari dulu air, cari air di kediaman, ya, dasnya. Minta dia kawatil kepada di antara pangkada lau syaka masihul khufi fi dha mudati masih lazimahu uslu rijlai. Kalau seorang yang tidak mengusul khuf, dia ragu ini sudah selesai masa belahnya yang usul khuf atau belum, ya. Kalau kita musafir berapa? 3 hari 3 malam. Kalau mukim kalau dia 3 hari 3 malam itu ruh